Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ayat berikutnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, مرج البحرين يلتقيان مرج ابن كثير رحمه الله منوكل dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما menafsirkan مرج dengan makna arsala. Marajal bahrain ay arsalahuma. Allah mengirim lautan dan sungai, laut dan sungai. Al-Bahrain ini musanna dua, mufradnya Al-Bahr. Ya. Dua bahri yang dimaksud di sini adalah salah satunya laut yang airnya asin, malih, dan bahri yang lainnya adalah sungai yang airnya tawar. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim laut dan sungai yaltaqiyan, keduanya bertemu di suatu tempat. Ya. Yaitu di muara sungai. Di muara sungai, di sanalah sungai, air sungai tumpah ya ke laut, bertemu dengan laut, air laut. Sebagaimana kita ketahui secara geografis ya, sungai-sungai itu ada hulunya dan ada muaranya. Hulunya di gunung dan muaranya di laut. Yaltaqiyan, keduanya bertemu di muara sungai tersebut. Ya, bersama dengan itu air sungai hanya tertahan di situ saja ya. Bertemu di situ. Air laut juga tertahan di situ, bertemu dengan air sungai di muara sungai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim air sungai ke tempat itu, ke muara, begitu pula air laut, sehingga berjumpa, bertemu, terjadi pertemuan di situ, terjadi pertemuan di tempat itu, sehingga bercampur ya, sehingga bercampur di situ. Tetapi ketika sungai itu mengalir di tempatnya, di jalurnya, ya, di alurnya, bersendirian, begitu pula laut, air laut berada di tempatnya sendiri, masing-masing ada wilayahnya. Di sana wilayah sungai, ya, banyak sungai di tengah-tengah daratan. Di sana banyak lautan, ya, samudra yang luas. Masing-masing ada wilayahnya. Laut ada ujungnya yang disebut dengan pantai. Ya, ada pantai. Air laut hanya sampai di pantai itu. Dan tidak tumpah ke daratan untuk kemudian bercampur dengan, berbaur dengan air sungai. Ya. Padahal secara geografis kita mengetahui bahwa bumi itu kan bulat, kurawiyah, bulatnya bulat lonjong supaya tidak kita lewati. Ya. Tetapi kenapa dengan bentuknya yang bulat itu secara geografis, kenapa air yang ada di lautan itu kok tidak tumpah ke sana kemari di daratan? Antum coba bayangkan jika kita mengambil globe, ya. Globe itu kan mirip bola, ya. Coba dibuat agak lonjong sedikit misalkan, karena bumi itu kurawiyahnya bulatnya agak-agak lonjong. Nah, tapi gambarnya seperti globe itu. Antum coba tumpahkan air di atasnya. Antum coba tumpahkan air di atas globe itu, yang itu perumpamaan bola, ya, dunia bumi. Coba antum tumpahkan air. Air akan kesana kemari, kan? Nah, akan kesana kemari, tumpah di seluruh permukaan globe itu. Nah, realitasnya, ya, air yang ada di laut-laut, samudera-samudera itu kok tidak tumpah kesana kemari memenuhi permukaan daratan, tidak membanjiri daratan dalam kondisi normal, ya. Ya, lain lagi kalau datang tsunami, ya, itu kan bencana. Dalam kondisi normal biasa, ya. Kenapa? Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma, antara keduanya, antara laut dan sungai, ya, dengan tinjauan masing-masing di wilayahnya, masing-masing di wilayahnya sendiri-sendiri. Ya di sana sungai, di sana lautan. Ya. Tidak bercampur ya dan saling merusak antara satu dengan yang lainnya. Seperti digambarkan tadi. Karena tabiat airnya kan beda. Sungai tawar. Ya, sungai tawar. Sedangkan laut asin. Ya. Kondisi ya. Hawa di laut beda dengan airnya yang asin itu cocok untuk berbagai ragam hewan laut, berbagai ragam ikan dan macam-macam seperti kita ketahui di sana. Sementara di sungai tidak seperti itu. Jika ada ikan-ikan tawar, lezatnya pun beda dengan di laut. Sangat terbatas, sedikit, dan kelezatannya pun jauh kalah dibanding hasil laut. Masing-masing terjaga dengan tabiatnya. Dan tidak bercampur baur untuk kemudian saling merusak. Ya. Itu dan kekuasaan Allah Ta'ala. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya, antara laut dan sungai, ada barzakhun, ada hajizun minal ard, seperti kata Ibnu Katsir, wa huwal hajizu minal ard, yaitu pembatas ya, dari bumi. Li alla yabghi hadha ala hadha wa hadha ala hadha, agar yang ini ya, tidak mengganggu yang lain. Air sungai tidak tumpah ke laut sehingga air tawarnya itu mencampuri air asinnya. Air laut sehingga merusak keasinannya dan hawanya. Begitu pula sebaliknya, wa hadza ala hadza, air laut tidak tumpah ke daratan bercampur dengan air sungai sehingga air sungai yang tawar itu menjadi rusak, menjadi asin semuanya. Tidak. La yabghiyan. Tidak. Salah satunya tidak mengganggu yang lainnya. La yabghiyan. Keduanya tidak saling mengganggu. Ya. Air laut tidak tumpah ke sungai mengganggunya, begitu pula air sungai tidak tumpah bercampur dengan air laut mengganggunya. Karena ada pembatas daratan. Ada pembatas berupa daratan-daratan yang memisahkan. Ya. Kata Ibnu Katsir, wa huwal hajiz minal ard, yaitu pembatas dari daratan, li alla yabghi hadza ala hadza wa hadza ala hadza, agar yang ini tidak mengganggu yang lain, yang ini tidak mengganggu yang lain. Fa yufsidu kullu wahidin minhum al akhar, yang akan berakibat dengan sebab itu jika bercampur ya, saling mengganggu, maka masing-masing dari keduanya akan merusak hakikat yang lainnya. Wa yuziluhu an sifatihi, wa yuzilu an sifatihi allati hiya maqsudatun min, dan akan menghilangkan sifat tabiat masing-masing yang itu tabiatnya itu ada tujuan khusus dengan itu. Seperti digambarkan tadi, sungai dengan air tawarnya ya, dengan berbagai manfaatnya untuk diminum, ya, ternak-ternak juga untuk mengairi persawahan, perkebunan, untuk mencuci, ya. Bahkan jika memang air sungai itu jernih dan terjaga kelestariannya, tidak, ya, tidak terkotori, ya, maka itu juga bisa untuk diminum, dipakai untuk memasak. Nah, baik. Sedangkan air laut tidak bisa untuk itu karena asin. Tetapi cocok untuk berkembangbiaknya berbagai ragam hewan-hewan laut, berbagai ragam ikan-ikan, ya, dan yang lainnya di sana. Nah, masing-masing ada kekhususannya dan tujuan dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ya bagian, jika saling mengganggu, yang ini tumpah ke sana, yang misalnya tumpah ke air laut, tumpah ke sungai, sungai air sungai tumpah ke laut, kemudian saling mengganggu, saling merusak, akhirnya jadi kacau. Nah, dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan, maslahat kehidupan di muka bumi akan terganggu. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap nikmat-nikmat yang mana dari nikmat-nikmat Rabb kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia, kalian mendustakannya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat berikutnya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju, keluar. Minhuma, ada, ya, minhuma, dari keduanya. Keluar dari lautan, keluar dari sungai. Lu'lu', yakni menghasilkan al-lu'lu', mutiara, batu mutiara yang indah. Wal marjan, dan batu merjan, ya, batu merjan yang indah, itu dijadikan sebagai perhiasan yang menyenangkan. Ini sesuai dengan zahir ayat, sesuai dengan lahiriah yang tampak dari lafaz ayat, minhuma, minhuma dari keduanya, berarti lu'lu' dan marjan itu, ya, bisa didapatkan dan dikeluarkan dari laut dan juga bisa dari sungai. Hanya saja lu'lu' dan marjan yang dihasilkan dari laut, kualitasnya, ya, kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang dikeluarkan dari sungai. Ini salah satu tafsir sesuai dengan zahir ayat, sesuai dengan lahiriah ayat, makna yang tampak dari ayat, minhuma, dari keduanya. Dan ini yang didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Tafsir yang lain yang berbeda dengan lahiriah lafaz tersebut, yaitu ada yang menafsirkan yakhruju min ahadihima, keluar dari salah satunya, lu'lu' dan marjan. Karena pendapat ini berdasar dengan pemahaman bahwa mutiara itu hanya didapatkan di laut, tidak didapatkan di sungai. Ya, katanya mutiara itu hanya dihasilkan oleh air yang asin, adapun air yang tawar tidak. Oleh karena itu ditakwillah, ya, dengan makna dari salah satunya. Padahal lafadznya minhuma, dari keduanya, ditakwil maksudnya adalah salah satunya. Ya. Seperti halnya ketika dikatakan al-umaron. Al-umaron, dua umar itu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Al-qamaron, al-qamaron, jadi muthanna ya. Dalam bahasa Arab muthanna, al-umaron itu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Al-qamaron, dua qamar maksudnya apa? Al-syams wal-qamar, matahari dan bulan. Imbabit taglid, yaitu mendominankan ya, penamaan salah satunya dijadikan ya, mewakili yang lain. Begitu pula minhuma di sini. Baik. Itu pendapat yang lain dalam menafsirkan ayat ini. Namun Ibnu Uthaimin mendukung yang pertama sesuai dengan zahir, sesuai dengan lahiriah ayat. Antum pernah mendengar mutiara dikeluarkan juga dari sungai? Hah? Ada yang pernah mendengar, dapat informasi mutiara juga bisa ditemukan di sungai? Mutiara sungai bukan dari laut. Pernah? Hah? Ada yang pernah mendengar? Gak pernah? Nah, Anas sepertinya pernah mendengar tentang itu. Nah, dan memang informasi itu mengabarkan bahwa memang mutiara yang di laut lebih indah, lebih bagus, lebih berkualitas. Nah, sesuai dengan tafsir yang dipilih oleh Ibnu Uthaimin seperti itu. Ya, memang dari keduanya, dua-duanya menghasilkan itu, tetapi mutiara dari laut lebih berkualitas. Kemudian marjan, al-marjan, marjan ini apa? Lu'lu yakni mutiara kan ma'ruf ya. Nah, al-marjan, marjan ini apa? Batu marjan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan marjan itu adalah sigor lu'lu, mutiara yang kecil. Ada pendapat marjan itu adalah mutiara yang ukurannya kecil. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan marjan itu kibaru wa jayyid, sebaliknya marjan itu adalah mutiara yang besar dan mutiara yang bagus. Mutiara yang bagus kualitasnya disebut marjan. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan ya, dia batu permata yang berwarna merah. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Uthaimin. Ibnu Uthaimin menyebutkan bahwa marjan qat'u min al-lu'lu' ahmar jamil syakl. Nah, marjan itu adalah mutiara ya, yang warnanya merah dan indah bentuknya. Strukturnya indah. Ya. Ahmar jamil, merah indah. Jamilus syakl, warnanya merah dan struktur bentuknya indah. Nah, itu yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Baik. Kesimpulannya, membiarkan ya ayat sesuai dengan lahiriahnya, yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, ini lebih baik ya, lebih tepat mengartikan sesuai dengan zahirnya. Jadi lu'lu' dan marjan itu keluar dari keduanya, dari laut dan dari sungai, meskipun lu'lu' dan marjan dari laut memiliki keistimewaan, kelebihan dalam hal kata Ibnu Uthaimin rahimahullah, imtaza al-malih bi annahu akthar wa atyab ya, mutiara lu'lu' marjan yang dari air asin lebih istimewa dalam hal lebih banyak jumlahnya dan lebih berkualitas, lebih bagus. Wallahu a'lam. Sama dengan ayat sebelumnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti yakni dengan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Naam, barakallahu fikum. Tafaddalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah.